Pendengar, masyarakat Jawa Barat tahun ini tengah menghadapi kontestasi politik untuk memilih gubernur dan wakil gubernur yang akan menjabat 5 tahun ke depan. Masa kampanye, di mana para calon berlomba menarik hati masyarakat tengah berlangsung. Aksi saling menjatuhkan lawan pun menjadi hal yang biasa. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan berita hoax. Salah satu berita hoax yang banyak dibicarakan orang adalah berita dukungan kelompok LGBT Kota Bandung kepada pasangan rindu, Ridwan Kamil dan Uu Ruzanul Ulum. Bertempat di Rumah Cemara, Gerak Talong, Kota Bandung, kami melakukan konfirmasi lewat wawancara khusus dengan Constantino, Dewan Pembina Puzzle Cup, dan staf dukungan kelompok dan kemitraan Rumah Cemara dengan slogan Indonesia Tanpa Stigma. Kapan Anda pertama kali mengetahui berita dukungan kelompok LGBT terhadap pasangan rindu? Salah satu grup teman-teman sih, koalisi. Jadi kita punya salah satu grup koalisi teman-teman LSM Peduli AIDS. Biasanya memang kalau ada, itu WhatsApp sih, kalau ada berita apapun, kalau yang memang ada hubungannya sama kita, biasanya langsung. Saya nggak tahu itu beritanya kapan, tapi berita itu muncul sih di WhatsApp saya dan kita bahas bareng-bareng. Bagaimana usaha konfirmasi yang dilakukan oleh kelompok LGBT Kota Bandung pada kasus ini? Ternyata tidak kenal sih, gitu. Juga saya ngubungin teman-teman waria, jadi nggak cuma konfirmasi ke teman-teman lesbian saya, teman-teman lain yang memang mungkin ada punya kenalan lesbian juga, saya tanyain apakah mereka kenal atau enggak, mereka sih nggak kenal. Saya konfirmasi langsung ke teman-teman yang memang nggak tergabung di situ. Jadi ada memang di grup saya hanya ada teman koalisi dari Lembaga Bantuan Hukum, teman-teman waria, teman-teman gay, terus teman-teman pengguna nafsa. Sementara teman-teman lainnya kayak lesbian itu nggak ada. Pas ngelihat salah satu berita yang memang muncul di Kumparan itu fotonya ternyata fotonya dari teman-teman lesbian, saya langsung tertarik untuk langsung menghubungi. Bagaimana hasil dari usaha konfirmasi tersebut? Di Bandung tuh ada tiga LSM yang memang sudah terdaftar resmi secara Kemenhunkam, juga dinas terkait. Jadi secara nasional juga kita ikut di jaringan. Minimal kalau memang pemberitaan ini benar terkait deklarasi kelompok LGBT mendukung salah satu pasangan calon, kalau memang ini benar, biasanya yang namanya deklarasi kan berarti dia ada penunjukan salah satu pihak untuk mewakili satu komunitas tertentu melalui proses resmi. Nah, yang kita lihat sih hal itu tidak terjadi dan tidak ada, jadi kita anggap juga kelompok yang mendeklarasikan ini tidak mewakili kita juga, dan kita anggap saya nggak tahu ini benar atau enggaknya, cuman kita konfirmasi bahwa mereka tidak mewakili kita, itu aja sih. Menurut Anda, apa yang bermasalah dari pemberitaan ini? Kalau saya ngelihat baca berita utuhnya, dia kayak menjadiin komunitas ini sangat buruk. Jadi hanya jadi-jadiin area abu-abu yang untuk dipermainkan, bahwa kalau kamu mendukung komunitas LGBT, berarti kamu tidak mengikuti ajaran agama yang memang diharuskan. Tapi kalau kamu tidak setuju dengan adanya LGBT, berarti kamu mengikuti kemauan masyarakat, di mana kemauan masyarakat adalah di mana sekarang isu agama menjadi hal yang sensitif, selalu dianggap benar, dan itu membuat dia semakin populer. Jadi seperti itu sih saya ngeliat. Jadi kita hanya jadiin bola panas doang sih sebenarnya, bahwa kamu mau mainin kita. Seperti itu sih. Hasil penelusuran independen kami mengatakan bahwa banyak kelompok LGBT menjadi apolitis saat pesta politik seperti saat ini. Mengapa demikian? Jadi kalau banyak di teman-teman, kenapa jadi nggak apa, jadi apolitis biasanya di saat pilkada seperti ini, banyak tim atau pasangan calon yang memang dalam kampanyenya mendiskreditkan, menjatuhkan satu kelompok tertentu. Apalagi kalau yang didiskreditkan atau dijatuhkan kelompok kami, gitu. Kadang mereka juga menjatuhkan tim pasangan lain. Tapi yang kita lihat sekarang, misal, nggak lihat sekarang, dari kemarin-kemarin juga ternyata mereka selalu mencari popularitas, mencari pencitraan yang baik, dengan menjatuhkan salah satu komunitas, salah satunya LGBT, itu yang bikin kita menjadi antipati, resisten terhadap isu politik. Sepertinya kami bukan bagian dari politik tersebut, bahwa kami seperti bukan warga yang punya hak pilih, kami hanya jadi warga yang akan dijadikan kita hanya dijadikan hal buruk saja yang dijadikan oleh pemain politik untuk menaikkan citra mereka, mau itu. Dampak apa yang dirasakan kelompok LGBT Kota Bandung atas penelitian ini? Kalau buat teman-teman sih sebenarnya, apalagi saya sebagai awam, tapi saya juga terlibat di organisasi komunitas, sebenarnya kita nggak main politik praktis yang langsung mencari pencitraan untuk menaikkan dukungan, tapi kita lebih ke politik edukasi, perubahan yang memang benar-benar untuk mengedukasi. Selama ini kerja-kerja kita yang untuk perubahan, untuk edukasi ini bisa hapus, terpupus hanya gara-gara hoax seperti ini sih. Jadi sayang banget. Jadi dampaknya banyak masyarakat sekarang jadi memang resisten terhadap pemerintahan, terhadap kebijakan yang ada, juga menganggap bahwa itu politik doang. Kayaknya kita nggak usah gabung di politik. Terus yang terjadi, kita semakin distigma dengan sulitnya kita mengedukasi lagi masyarakat, cap buruk masyarakat terhadap kita juga tetap tinggi. Di saat kemarin kita berusaha untuk menguranginya, sekarang malah dengan adanya berita yang nggak benar, persepsi masyarakat berubah lagi, tinggi lagi, bahwa kita adalah hal buruk di masyarakat. Itu sih. Demikian wawancara kami dengan Gustav Ronio. Pesta politik sejatinya boleh diikuti oleh siapa saja, tidak memandang nama dan asal-usul. Mari kita resapi suara dari mereka yang kadang tidak dianggap, karena mereka juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.